Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah azza wa jazakumullah. Sekarang kita masih berada pada bab al-mustasna dari kitab Mutamimah al-Ajurumiyah, yang mana al-mustasna ini sudah kami jelaskan di situ ada tiga rukun yang harus diketahui, yaitu al-mustasna, kemudian al-mustasna minhu, kemudian adatul istisna. Itu jangan sampai terlupakan, karena tiga rukun tersebut mesti ada. Kalau tidak, berarti nanti ada kekurangan-kekurangan yang sudah pernah kita singgung, seperti al-mustasna yang apabila kalamnya naqis. Nah, di situ tidak ada mustasna minhu, tidak ada pula na'barakallahu fikum, tidak pula apa? Tidak pula tam. Oleh karena itu dia di i'rab seakan-akan enggak ada illa. Nah, seakan-akan tidak ada apa? Illa. Na'barakallahu fikum. Dan khulasahnya, kesimpulannya kemarin sudah kami sebutkan, idza kana al-kalamu taman mujaban wajaba nasbuh. Wajib nasab itu kalau kalamnya taman mujab. Tam itu kalau disebutkan di dalamnya mustasna minhu. Mujab itu kalau tidak didahului oleh nafi atau yang semisalnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, idza kana al-kalamu taman manfiyan, apabila kalamnya itu tam, na'am, disebutkan mustasna minhu tapi manfi, didahului oleh nafi, maka jaza nasbuhu 'alal istitsna wa jaza al-badal. Paham insyaallah ya? Na'am. Kemudian yang terakhir, idza kana al-kalamu naqisan, apabila kalam itu naqis, sebuah kalam di sini dikatakan naqis manakala tidak disebutkan mustasna minhu dan didahului oleh apa? Nafi. Maka yu'rab 'ala hasabil awamil. Di'rab sesuai dengan apa? Kadar amil yang membutuhkannya. Ini kalau antum mau menghafal ringkasan dalam jurumiyah, matan jurumiyah itu. Paham ya? Nah, kalau antum sudah hafal itu dan mutkin yang itu, nanti masalah mustasna bi ghair wa siwa wa suwa wa sawa wa siwa mudah semuanya. Na'am barakallahu fikum. Sudah kami sebutkan ya. Adapun mustasna yang dikecualikan dengan ghair, siwa, suwa, sawa, siwa, majrurun daiman wa abadan ala annahu mudhafun ilaih. Adapun lafaz-lafaz siwa, suwa, sawa, siwa, ghair, lafaz-lafaz ini di i'rab seperti isim yang jatuh setelah illa. Paham soalnya ya? Soalnya sudah gamblang sekali itu bagi yang paham. Kalau anak sudah paham sejak kemarin ya, kalau antum semoga sudah paham juga. Paham ya? Nah, itu mudah sekali. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah hukmul mustasna bi illa. Ini pahami baik-baik ini, karena ini intinya ke sini semuanya artinya illa semuanya. Ghair juga illa, sawa, siwa juga illa gitu. Artinya kecuali. Hukmul mustasna bi illa, hukum na'am isim yang dikecualikan dengan illa. Fal mustasna bi illa, maka mustasna dengan illa, perhatikan baik-baik, yunsabu idza kana al-kalamu taman mujaban. Wajib enggak ini? Wajib. Dinasab apabila kalamnya itu tam mujab. Apa itu tam? Wa tamu huwa ma dzukira fihi al-mustasna minhu. Ini dihafalkan ini. Nah, walaupun enggak ditanya tapi dihafalkan, karena ini biar nanti orang tahu apa itu tam itu maksudnya. Karena tam itu sempurna, tapi sempurna di sini maksudnya apa? Madzukira fihi mustasna minhu, yaitu apa? Kalam yang disebutkan di dalamnya apa? Mustasna minhu. Mustasna minhu itu isim yang jatuh sebelum illa. Adapun isim yang jatuh setelah illa namanya al-mustasna. Jangan dibolak-balik ya. Ini al-mustasna minhu. Na'am barakallahu fikum, al-kalimah allati waqa'at qabla illa. Wal mustasna al-kalimah allati waqa'at ba'da illa. Wa illa nafsuha sumiyat bi adatil istisna. Paham belum? Adapun illa itu sendiri dinamakan dengan adatul istisna, alat digunakan untuk mengecualikan. Paham soalannya? Jangan terbolak-balik ya. Nah, jadi isim yang jatuh setelah illa apa namanya? Nah, yang jatuh sebelum illa al-mustatsna. Illa itu sendiri namanya apa? Adatul istisna. Itu tiga rukun itu sudah. Tiga rukun itu harus terpenuhi. Nah, kita lihat. Berikutnya, barakallahu fikum, wal mujab. Sedangkan mujab, apa itu mujab? Kalam kok tam mujab itu? Nah, mujab itu apa? Huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibhuhu. yaitu kalam yang tidak mendahului padanya penafian, tidak pula yang serupa dengan nafi. Nah, serupa dengan nafi itu maksudnya apa? Kita lihat bawah itu, syibhun nafyi, yang serupa dengan nafi adalah huwa nahyu, yaitu nahi. Ada fi'il nahi, fi'il larangan. Nah, barakallahu fikum, li'anna nahya 'an syai' fi ma'na talabin nafyi wal istifham alinka. Naam, perhatikan. Dikarenakan melarang dari suatu perkara fi makna, semakna dengan talabun nafyih, yaitu meminta untuk dihilangkan perkataan tersebut. Contohnya, la tajlis, antum melarang apa? Untuk duduk. Secara tidak langsung apa? Antum meminta untuk ditiadakan duduk itu. Berarti serupa dengan nafi itu loh. Sama-sama meniadakan. Cuman kalau nahi itu larangan bentuknya. La tajlis, jangan kamu duduk. Seakan-akan maknanya apa? Antum meminta untuk meniadakan duduk itu. Nafi enggak berarti? Nafi. Itu serupa dengan nafi karena itu tadi mengandung makna meminta untuk meniadakan tadi itu. Nah, kita lihat wal istifham ingkari. Naam, istifham ingkari li'annahu fi ma'na nafi. Istifham ingkari juga serupa dengan nafi karena di dalamnya mengandung makna nafi. Contohnya, a ilahun ma'allah? Apakah ada ilah lain bersama Allah? Ini enggak butuh jawaban na'am wala la. Apa? Karena cuman ini istifham yang sifatnya mengingkari, benar-benar enggak ada gitu loh. Benar-benar enggak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilah yang hak untuk sembah itu enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham belum, teman-teman? Jadi istifham ingkari itu istifham yang enggak butuh jawaban. Cuman tujuannya untuk mengingkari, meremehkan dan merendahkan keadaan orang-orang musyrikin. A ilahun ma Allah? Apakah ada ilah bersama Allah? Enggak perlu antum jawab tidak ada. Enggak perlu antum jawab na'am. Paham ya? Ya benar-benar enggak ada gitu loh. Paham maksudnya ya? Itu namanya istifham ingkari. Paham belum? Nah, seperti itu. Nanti pembahasannya mungkin di paper nada atau yang semisalnya. Yang jelas seperti itu. Mafhum sekarang ya, ternyata yang serupa dengan nafi itu nahi juga bisa. Kemudian istifham ingkari juga serupa dengan nafi. Jadi yang mendahului kalam itu tidak harus nafiyu. Nafi itu enggak harus, tapi ada yang serupa dengan nafi, semakna dengan nafi masuk juga. Nahu qawlihi ta'ala fasharibu minhu illa qalila. Mereka semuanya meminum darinya kecuali sedikit. Nah, sedikit ini bagian dari mereka atau bukan? Bagian dari mereka atau bukan? Nah, ini dikenal dengan apa? Al-mustasna. Cuman nanti al-mustasna terbagi menjadi dua lagi. Al-mustasna al-munqati' sama al-mustasna al-muttasil. Paham belum? Mustasna muttasil itu adalah apa? Idza kana al-mustasna juz'an minal mustasna minhu. Nanti kita lewati. Antum pahami dulu aja, nanti kita lewati. Jadi istisna mutasil itu adalah apa? Idza kana al-mustasna ba'dan aw juz'an minal mustasna minhu. Perhatikan. Apabila mustasna, itu apabila isim yang jatuh setelah illa itu merupakan bagian daripada isim yang jatuh sebelum illa, itu namanya mustasna atau istisna mutasil. Contohnya, qamal qawmu illa zaidan. Zaidan termasuk qawm enggak? Nah, itu namanya mutasil. Kalau munqati' barakallahu fikum, na'am ayyakunal mustasna laisa juz'an minal mustasna minhu. Isim yang jatuh setelah illa tersebut bukan bagian daripada isim yang jatuh sebelum illa. Paham belum? Contohnya, qamal qawmu illa himaron. Kaum itu berdiri semuanya kecuali himar, kecuali keledai. Nah, keledai termasuk kaum bukan? Bukan, berarti itu istisna munqati'. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Illa iblis. Iblis termasuk malaikat bukan? Berarti istisna munqati'. Jangan seperti pemahaman orang-orang yang sesat yang mereka mengatakan dulu sebenarnya iblis itu malaikat. Cuman karena enggak mau sujud, akhirnya diusir. Itu enggak benar ya, karena mereka memahami ini keliru. Keliru. Seperti tadi itu, ja'al qaumu illa himaran. Himar sebenarnya kaum juga. Paham ya? Cuman karena dikecualikan ya himar, ya keledai, tapi enggak benar ya. Yang benar dalam ayat ini tadi, ngabarakallahu fikum, maksudnya iblis bukan termasuk malaikat. Karena ada yang berpendapat seperti itu. Oh, berarti iblis semula malaikat, cuman dikecualikan karena enggak mau sujud. Itu enggak benar ya. Yang benar iblis bukan malaikat, iblis dari kalangan jin. Wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Paham ya itu ya? Jadi iblis termasuk bagian dari jin. Jadi perlu diperhatikan mustasna. Na'am barakallahu fikum, ada dua jenis. Mustasna yang muqati' sama mustasna yang muttasil. Cara membedakannya mudah sekali. Kalau muqati' itu berarti yang dikecualikan itu bukan bagian daripada yang dikecualikan darinya. Adapun kalau muttasil, yang dikecualikan itu bagian daripada yang sebelumnya. Tahu maksudnya ya? Mudah sekali kan? Na'am barakallahu fikum. Qamal qamu illa nam illa ghanaman. Istisna apa itu namanya? Qamal qamu illa ghanaman. Mufati. Qama nam qamar rijalu illa hindan. Mufati juga ya. Karena hindun bukan termasuk laki-lakian itu. Nah di situ berarti antum paham sekarang. Oh terasa ternyata tinggal apa? Mudah sekali memahaminya. Ini mukotek mutasil seperti itu kan memahaminya. Nah, masyaallah ya. Kita lihat. Fasharibu minhu illa qalilan. Nah qalilan ini mustasna. Dia mutasil. Kenapa? Karena qalilan termasuk bagian dari syaribu waw jama'ah itu yang dikecualikan. Paham maksudnya ya? Paham belum ini? Paham insyaallah ya? Ya na'am. Wa kaqawlika qaman qawmu illa zaidan wa kharajan nasu illa amran. Ini semuanya apa? Istisna yang mungkati atau mutasil? Mutasil di sini. Karena zaid termasuk kaum, amr termasuk manusia itu. Paham insyaallah ya? Ayo na'am. Paham belum? Ayo na'am. Abdul Fattah? Paham? Ayo na'am. Berikutnya. Sawa'un kana al-istisna mutasilan kama masalna aw munqati'an. Nah ini berarti semakin ada gambaran lagi, baik yang dikecualikan atau baik pengecualian tersebut bentuknya mutasil, sebagaimana yang telah kami contohkan di atas itu, au mungkati'an atau pengecualian yang bentuknya mungkati', nahwu qamal qawmu illa himaron. Jadi gini kaidahnya, idza kanal kalamu taman mujaban wajaban nasbuhu sawa'un kana mutasilan au mungkati'an, sudah selesai, jadi satu sudah. Apabila kalamnya itu taman mujab, tetap wajib nasab. Walaupun istisnanya mungkote atau mutasil. Digabung satu gitu caranya. Paham insyaAllah ya? Nah kita lihat yang mungkote itu. Qamal qawmu illa himaran. Qamal fi'il madhi. Al-qawm fa'il illa harful istisna himaran mustasna. Selesai. Mungkote atau mutasil? Mungkote. Karena himar bukan termasuk bagian dari kaum. InsyaAllah mudah insyaAllah ya? Nah mudah sekali ya teman, dihafal aja. Nah mudahnya mudah teman. Dihafal, direnungi, dipahami. Naam barakallahu fikum. Jadi sebenarnya paham atau enggak paham itu kembali kepada ketika antum bisa mengungkapkannya. Paham ya? Jadi ketika antum bisa mengungkapkan suatu ketika ditanya itu berarti paham. Paham ya? Tapi kalau untuk mengungkapkan masih berat, masih berarti ya sudah paham tapi masih belum bisa mengungkapkan. Paham ya? Cuman pemahaman itu dinilai dari situ tadi. Jadi ketika memahami sebuah kalimat barakallahu fikum kemudian kita tahu oh ini mungkotek mutasil baru kan jadi dikatakan paham. Insyaallah paham insyaallah ya. Nah kita lihat berikutnya. Jadi hukum pertama sudah selesai. Idza kanal kalamu taman mujaban wajaba nasbuhu. Sawa'un kana mungkotian au mutasilan. Satu sudah ingat ya. Nah berikutnya. Wa in kanal kalamu taman khaira mujab. Sekarang kalau kalamnya itu tam. Ingat-ingat tam itu dhukira fihi al mustasna minhu. Ungkapan-ungkapan seperti ini dihafal. Paham ya? Nah biar tahu apabila kalamnya itu tam, tam itu disebutkan di dalamnya mustasna minhu ghairu mujab, maksudnya manfi. Paham ya? Idza kana kalamu taman ghairu mujab ay taman manfiyan, biar enggak bingung karena sebagian ungkapannya gitu jadi antum kok ini kok lain ungkapannya sama saja. Sama seakan-akan antum mengucapkan in kana kalamu taman manfiyan ghairu mujab itu manfi maksudnya. Apabila kalamnya itu tam ghairu mujab maksudnya manfi didahului nafi jaza fil mustasna al badalu wa nasbu al istisna, perhatikan baik-baik, diperbolehkan padanya badal dan menasab sebagai mustasna tapi wal arjahu fil mutasil al badal, yang rajih yang kuat ketika mustasnana itu jenisnya adalah mutasil maka yang badal itu yang kuat. Contohnya qamal qaum maqamal qaumu nam illa zaidan wa illa zaidun. Perhatikan baik-baik ini yang kedua, yang pertama enggak ada iskal ya. Pertama sepakat soalnya enggak ada iskal ya. Yang kedua ma qama alqaumu ini yang mutasil, yang rajih apa tadi? Nah, ini boleh. Ini juga boleh. Paham ya? Ini boleh. Cuman yang rojih yang ini. Karena mutasil Z termasuk kaum. Paham belum? Itu rinciannya. Ai yuja'alul mustasna badalan minal mustasna minhu fayatba'uhu fi'irabih. Maksudnya, dijadikan mustasna itu mengikuti apa mengikuti mustafa minhu. Akhirnya dia mengikuti semua i'rabnya. Iya kan? Zaidun al-qawmu marfu marfu ma'rifah ma'rifah. Iya enggak? Mengikuti sebelumnya karena badal wal badal wal marfu marfuun mislahun sudah kita lewati semuanya. Nahwu qawli ta'ala ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tidaklah mereka mengerjakannya kecuali sedikit di antara mereka. Qalilun marfu enggak? Marfu. Badal dari waw jama'ah itu fa'aluhu. Wawu itu fi mahalli rafin fa'il kan? Iya enggak? Qalilun marfu karena badal berapa fa'il. Paham belum ini? Paham belum insyaallah ya? Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Itu badal ya. Badal apa namanya? Badal ba'din kul. Sudah kita lewati belum sih badal? Belum ya? Dalam jurumiyah sudah kita lewati. Jadi ada badal ba'din kul, badal kul min kul, badal istimal, badal ghalat, ya enggak? Nah, ini namanya badal ba'din kul karena qalilun termasuk bagian dari fa'alu au jama'ah itu. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti Ja'a Abu Hafsin Umaru. Umar itu siapa sih? Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umar berarti badal kul bin kul. Namanya. Kalau ini ma fa'aluhu tidaklah mereka mengerjakannya illa qalilun minhum kecuali sedikit dari mereka. Berarti apa? Sedikit ini bagian dari mereka. Badal ba'd min kul. Paham? Nah, insyaallah mudah kalau kita masuk dalam tawatir. Naam. Jadi ingat-ingat ya, idza kanal kalamu taman mansiyan ya jaza nasbuhu 'ala al-istithna wa jaza al-badal. Wa idza kana muttasilan al-arjah fihi badal. Paham ya muttasil ini? Wal murad na'am. Paham soalnya? Berarti mafhumnya bagaimana? Berarti nanti ada yang mengkotek. Nanti ada rinciannya nanti. Wal muradu bi syibhin nafi. Yang diinginkan dengan serupa dengan nafi itu apa? Yang diinginkan serupa dengan nafi? Kan didahului oleh nafi atau yang serupanya enggak? Apa itu? An-nahyu larangan. Nahwu wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atak. Dan tidaklah diperbolehkan seorang pun di antara kalian menoleh kecuali kepada istrinya. Barakal illa imra'atak kecuali istrimu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini barakallahu fikum syaga imra'atak di sini. Dia sebagai apa? Sebagai mustasna. Naam. Tapi kan termasuk bagian dari manusia. Termasuk dari bagian minkum. Kita lihat itu nomor 2 bawah itu. Birrafa' fi qira'ati Ibnu Katsir wa Abi Amrin wal Baqun bin Nasr. Ada juga baca ilam ra'atuk, ada juga yang baca ilam ra'atak. Naam. Di sini syahidnya apa? Nahi. Nahinya mana? La di situ. La nahi kok masuk pada ghaib ini bagaimana? Naam barakallahu. Terkadang seperti itu bisa. Ya, terkadang seperti itu bisa. Karena seringnya kalau nahiyah itu kan masuknya pada fi'il yang mukhatab kan itu la tajlis, la taqra', ya enggak? Tapi di sini maksudnya na'am nahi di sini larangan, enggak masalah. Kita lihat jadi nomor 3 bawah itu dalam mengi'rab itu perhatikan itu. Jadi ahadun fa'il untuk liyal tafid. Kemudian syahidnya na'am barakallahu fikum imra'ata. Badal min ahadin badal ba'd min kul. Ini berarti barakallahu fikum hafizakumullah. Kenapa kok dibaca badal kok kuat kenapa? Dikarenakan muttasil. Iya enggak? Dikarenakan muttasil sehingga bacanya imra'atuk itu lebih kuat. Paham belum? Ayo na'am, dibaca dengan seperti itu lebih kuat karena dia badal. Badal apa? Badal dari ahadun. Ahadun marfu' enggak itu? Ayo. Sehingga bacanya wala yaltafit minkum ahadun illam ra'atuk. Itu yang arjah. Walaupun boleh illam ra'atak. Paham belum? Kenapa? Iya, boleh, dua-duanya boleh. Kan kiro'ah. Cuman yang arjah mana? Ilam ro'atuk. Paham ya? Nah, kiro'ah kita dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan nasab kan? Tapi di sini sebutkan birrafa' fi kiro'ati Ibnu Katsir wa Abi Amrin bawah itu, ya kan? Nah, jadi untuk masalah arjahnya karena dia intisna mutasil maka imro'atuk. Paham lu maksudnya? Badal dari ahadun itu loh. Nah, imra'atak juga boleh, gak masalah. Kemudian yang serupa dengan nafi istifham. Perhatikan baik-baik, ini istifham termasuk serupa dengan nafi juga. Nahwu, maksudnya istifham yang sifatnya na'am barakallahu fikum maknanya nafi nanti. Wa man yaknut min rahmati rabbi illa dhalun. Dan tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Ngerti kan gitu, ya kan? Dan tidaklah ada orang gitu, bukan dan barang siapa? Kan kurang tepat. Paham ya? Itu karena namanya istifham tapi maknanya nafi di situ. Karena setelahnya ada illa gitu, illadzallun. Ngartikannya ya dan tidaklah ada orang yang putus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Paham belum ini? Nah, jadi ad-dhalun di situ sebagai badal. Badal dari mana barakallahu fikum? Dari man di situ. Paham ya? Dari man. Karena nah barakallahu fikum atau fa'il dari yaknut, dari fa'il dari yaknut, karena mannya itu mubtada ya di depannya. Di dalam yaknut kan ada dhamir musatir huwa itu. Ya enggak? Di dalam yaknut kan ada dhamir musatir huwa kan? Ya enggak? Fa'ilnya itu rafa. Wa may yaknutu, wa may yaknatu. Ya yaknatu itu dalamnya ada dhamir musatir huwa. Fa'il bukan? Nah, ad-dhalun batal dari dhamir musatir huwa itu. Paham soalnya ya? Ya na'am. Berarti ada diperbolehkan ilal dhalin. Na'am secara kaidah boleh. Secara kaidah boleh. Mahum soalnya ini ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Wa nasbu fil mustasnal mutasil arabiyun jayyidun quri'a bihi fis sab' fi qalilun wa imra'atuk. Adapun menasab di dalam mustasnal mutasil itu adalah memang bahasa Arab yang bagus juga. Telah dibaca dengannya qira'ah sab'ah. Termasuk qira'ah kita. Qira'ah kita qira'ah apa? Hafiz al-Asim kan? Qira'ah Hafiz al-Asim, qira'ah kita itu bacanya qalilun wa imra'atuk. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Mahum soalnya ya? Ayo na'am. Bacanya qalilan wa imra'atuk. Paham ya? Naam, karena selainnya itu baca dengan nasab, adapun yang baca dengan rafa tadi kan qiraah Ibnu Katsir sama Ibnu Abdul Amir tadi, ya enggak? Naam barakallahu fikum. Paham soalnya ya? Khulasahnya, kesimpulannya untuk yang kedua ini, idza kana al-kalamu taman manfiyan yajuzu nasbuhu 'ala al-istisna' wa yajuzu al-badal. Wal arjah fil muttasil al-badal. Wal arjah fil muttasil al-badal. Paham belum? Sekarang yang munqati'. Wa in kana al-istitsna' munqati'an. Sekarang kalau istitsna' munqati' bagaimana? Kalau kalamnya taman manfian, fal hijaziyun yujibuna nasba. Perhatikan baik-baik ini, hijaziyun ahlu hijaz. Mereka mewajibkan nasab, wajib nasab katanya. Wajib nasab. Kalau munqati'. Paham insyaallah ya ini ya. Tapi kalamnya yang sekarang kita bicara kalamnya apa? Taman manfian. Jangan mikir yang pertama lagi, sudah selesai yang pertama. Kalau kalam mujab sudah selesai dah. Mau mungkotek mutasil wajib nasab. Kalau kalamnya taman mujab. Sekarang yang kita bahas ini kalamnya taman manfian. Perhatikan kalau mungkotek hijaziyun wajibkan nasab nahwu malahum bihi min ilmin. Tidaklah mereka memiliki ilmu illa tiba'adzon, kecuali hanya mengikuti prasangka atau dugaan-dugaan saja, mengikuti dzon. Dan sekarang mengikuti dzon itu termasuk ilmu bukan? Mengikuti dzon, mengikuti sangkaan-sangkaan dugaan termasuk ilmu bukan? Bukan, berarti mungkote. Paham belum? Nah, ini kalau hijaziyun wajib nasab itu ittiba'a. Ittiba'u enggak boleh, enggak boleh. Karena apa? Karena mungkote. Menurut hijaziyun. Nah, berikutnya. Wa tamimun. Tamimun maksudnya tamimiyun, Banu Tamim. Yurajjihunahu wa yujizuna al-itsba'. Kalau Banu Tamim, Tamimiyun itu menguatkan apa? Menguatkan nasab tapi membolehkan juga badal. Itsba' itu namanya badal, enggak bingung nanti ya. Antum kasih catatan enggak masalah, biar bingung. Itsba' maksudnya badal maksudnya. Paham belum? Itsba' itu maksudnya badal. Kasih keterangan nanti biar enggak bingung kalau suatu ketika ngajar nanti. Jadi kalau Banu Tamim menguatkan nasab, yurajihuna nasba, menguatkan nasab, wa yujizuna al-itsba'i wa yujizuna al-badal. Paham belum ini? Kalau Banu Tamim boleh nasab enggak masalah, tapi nasab apa justru yang kuat nasab itu, tapi badal pun enggak masalah gitu loh. Tapi kalau hijaziyun tadi apa? Wajib nasab. Paham belum bedanya? Nah, kita lihat. Nahwu ma qamal qaumu illa himaron wa illa himaron. Kaum itu tidak berdiri kecuali himar. Jadi semua kaum tidak ada yang berdiri kecuali himar. Himar itu masuk kaum bukan? Nah, mutasil atau mungkote di sini? Nah, mungkote. Nah, di sini ahlu na'am barakallahu fikum ahlul hijaz mengatakan wajib nasab. Maqam al-qaumu illa himaron gitu. Himaron enggak boleh. Tapi kalau Banu Tamim, Tamimiyun boleh, enggak masalah. Illa himaron enggak masalah, tapi yang rajih illa himaron. Paham belum? Seperti itu. Insyaallah paham salah ya. Bisa paham belum antum? Nah. Ya semoga paham semua, ini mudahnya insyaallah. Yang terakhir, wa in kana al-kalamu naqisan, kalau kalamnya naqis, ingat-ingat kalam naqis sudah kami jelaskan berkali-kali. Idza kana al-kalamu naqisan, apabila kalamnya naqis, kalamnya ke situ alladzi lam yudzkar fihi al mustasna minhu wa subiqa binafyin aw syibhi. Paham ya? Nah, ke situ adalah apa? Yang tidak disebutkan di dalamnya mustasna minhu dan didahului padanya apa? Nafi atau yang serupa dengan nafi. Paham belum? Apa itu naqis tadi? Naam atau syibhun nahi. Paham ya? Naam. Apa itu tam? Apa? Naam. Apa itu mujab? Alladzi lam yusbat. Alladzi lam yusbat binafyin aw syibhi. Itu mujab. Paham ya? Jadi kalamnya taman mujaban. Apa mujaban? Alladzi lam yusbat binafyin aw syibhi. Paham belum? Alladzi lam yusbat binafyin aw syibhi. Itu namanya mujab. Kalau manfi berarti subiqa binafyin aw syibhi. Paham soal ini ya? Nah, jadi sekarang yang kita bahas kalamnya naqis. Sudah kita bereskan yang pertama, hukum yang kedua, sekarang hukum yang ketiga. Untuk memahami masalah ghair dan siwa nanti. Wa huwal ladzi lam yudzkar fihi al-mustasna minhu. Yang mana kalam naqis ini adalah kalam yang tidak disebutkan di dalamnya al-mustasna minhu. Naam. Jadi kalamnya naqis itu kalam yang tidak disebutkan di dalamnya mustasna minhu. Wa yusamma istitsna'an mufarraghan. Dinamakan juga apa? Istitsna' mufarraghan. Jadi nanti kalau antum jumpai artikel atau tulisan apa sih istitsna' mufarragh itu? Istitsna' mufarragh itu masuk dalam bab kalam yang naqis dalam masalah mustasna. Kenapa dinamakan mufarraghan? Catatan kaki nomor 3 bawah itu penting sekali, bagus. Dinamakan istitsna'an mufarraghan. Kenapa? Wa yusamma istitsna'an mufarraghan li'anna ma qabla illa tafarragha lit-talabi ma ba'daha wa lam yashtaghil anhu bil 'amal fi ghairihi. Masyaallah. Dinamakan mufarraghan kenapa? Dikarenakan ma qabla illa, dikarenakan isim yang sebelum illa tafarragha, sudah istirahat. Sudah istirahat, sudah kosong li-talabi ma ba'daha. Kosong dan istirahat untuk meminta apa yang setelahnya. Jadi seakan-akan enggak ada illa gitu aja. Nah, walam yashtaghil anhu bil amal, dan dia tidak sibuk lagi untuk beramal fi ghairihi, pada yang lainnya. Maksudnya istirahat. Mufarraghan itu sebenarnya yang luang sudah, yang diluangkan, yang diistirahatkan istilahnya itu. Nah, jadi istisna' yang sudah diistirahatkan berarti otomatis sama hukum-hukum yang tadi enggak berlaku semua. Hukum yang pertama kedua enggak berlaku semua. Karena apa? Yu'rab 'ala hasabi al-awamil. Paham ya? Dia di'rab sesuai dengan amil. Ka'alam yakun fihi illa, seakan-akan enggak ada illa di situ sudah. Antum bisa bayangkan seakan-akan enggak ada illa ya. Perhatikan, maqama illa zaidun, maraitu illa zaidan, mamartu illa bi zaidin. Antum bayangkan seakan-akan enggak ada illa. Bisa enggak bayangkan? Seakan-akan enggak ada illa. Ya rata seperti itu. Karena maqama zaidun, maraitu zaidan, mamartu bi zaidan, seakan-akan gitu, seakan-akan. Cuman illanya harus tulis gitu. Ilahnya tetap harus ditulis di situ, cuman antum bayangkannya seakan-akan enggak ada ilah agar mempermudah cara mengi'rabnya itu loh. Paham maksudnya ya? Jadi maqama illa zaidun, ma manafiyah. Qama fi'il madhi illa istisna mufarrar. Paham ya? Naam zaidun fa'il biasa. Paham belum? Nah, maksudnya alat pengecualian yang sudah diistirahatkan itu istilahnya itu. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi enggak usah bingung. Mafhum salah ya, kita lihat. Kanal mustasna ala hasabil awamil, maka mustasna isim yang jatuh setelah illa tersebut, maka dia di'irab sesuai dengan amil-amil. Awamil itu jamak dari amil. Yang mana amil, apa maknanya amil? Apa itu amil? Saya terlewati juga. Sesuatu yang menjadikan setelahnya apa? Sesuatu yang bikin setelahnya apa? Apa itu amil? Ma aujaba kauna akhir kalimat halan halatan wahidah. Sesuatu yang mengharuskan atau menjadikan yang setelahnya itu dalam satu keadaan. Paham ya? Nam sesuatu yang bikin setelahnya menjadi dalam satu keadaan. Misalkan, ja'a Zaidun, Nah, Zaidun itu enggak besar atau berat Zaidan wala Zaidin. Satu keadaan tok Zaidun. Karena ja ini amil yang mengharuskan dia rafa. Paham ya? Ra'aitu Zaidan. Boleh enggak Zaidun Zaidin? Nah, ra'aitu namanya amil, ra'aitu ini. Namanya amil. Kenapa? Karena menjadikan yang setelahnya itu dalam satu keadaan. Apa maksudnya ya? Jadi amil itu definisinya ma'aujaba kauna akhiril kalimati halatan wahidah. Sesuatu yang membuat, yang mewajibkan akhir keadaan sebuah kalimat dalam satu keadaan. Paham ya? Menjadikan satu keadaan tok. Itu namanya amil. Marartu bi Zaidin. Bi Zaidin. Boleh enggak bi Zaidan wa Zaidun? Enggak boleh. Ba ini berarti amil. Menjadikan Z hanya satu keadaan, Zaidin. Paham maksudnya ya? Paham belum? Jamaknya awamil. Nah, awamil sudah kami jelaskan ada dua. Ada awamil yang lafziyah, ada awamil yang maknawiyah. Sudah kita lewati semuanya, tidak perlu disebutkan di sini. Paham maksudnya ya? Nah, sudah kita lewati semuanya, tinggal diulang-ulang lagi. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Fayu'ta ma yastahiqu law lam tujad illa. Ini penjelasan yang sangat penting. Maka diberikan na'am sesuatu yang layak, yang berhak untuknya kalau seandainya seakan-akan tidak ada ilah di situ. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Jadi antum bayangkan sendiri, maqama illa Zaidun, mara'aitu illa Zaidan, mamarattu illa bizaidin. Nah, i'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti ini. Fa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Maka diberikan i'rabnya sebagaimana yang hak, yang pantas kalau seandainya tidak ada illa. Paham soalnya ya? Jadi maqama Zaidun, mara'aitu Zaidan, mamartu bi Zaidin, seakan-akan seperti itu. Paham belum antum? Akhad al-Fatah? Naam. Jadi seperti itu insyaallah ya. Istisna yang dinamakan apa tadi? Istisna mufarrag. Apa? Ya, istisnaun mufarragun. Istisna yang sudah diistirahatkan. Maksudnya dia sudah tidak beramal lagi walaupun maknanya masih ada, maknanya. Nah, kan maqama inna zaitun tidak diberi kecuali zait. Masih ada kan maknanya pengecualiannya? Cuman dia tidak beramal gitu loh secara lafadznya. Mafhum? Naam. Wa syartuhu kaunul kalam ghairu ijabin. Syaratnya kalam tersebut kalau nakis itu di samping tidak disebutkan musnasna minhu, syaratnya apa? Syartuhu kaunul kalam, hendaknya kalam tersebut ghairu ijab. Tidak apa? Ghairu ijab berarti tidak apa? Tidak mujab, berarti manfi. Tidak mujab berarti manfi kan? Naam, nahwu maqama illa Zaidun, wa ma ra'aitu illa Zaidan, wa ma marartu illa bi Zaidin. Nah, antum lihat enggak itu? Lihat kalimatnya enggak antum? Kelihatan enggak kalimatnya itu? Kalimat tersebut itu kelihatan enggak? Kelihatan kan? Nah, itu seakan-akan ilahnya enggak ada gitu aja. Paham ya? Bayangkan seakan-akan ilahnya enggak ada. Nah, seperti itu sudah cara mengirapnya. Ma manafiyah, ra'aitu fi'il fa'il, illa istisna farq Zaidan maful bih. Jangan bingung Zaidan irapnya apa ini Ustaz, setelah illa. Enggak usah bingung karena kalamnya nakes langsung maful bih itu aja udah. Paham salah ya? Nah, seakan-akan enggak ada apa tadi? Illa. Jadi catatan penting yang di atasnya itu penting sekali nih. Fa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Maka i'rabnya diberikan sesuai dengan apa yang layak bagi dia kalau seandainya tidak ada illa. Mafhum? Fa'il maful bih jar majrur. Wa qawli ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun illa jinni ma istisna mufarrahun, yaitu pengecualian yang sudah diistirahatkan. Jadi seakan-akan enggak ada illa, coba bayangkan. Sudah dibayangkan belum? Seakan-akan enggak ada illa, sudah bayangkan belum? Berarti i'rabnya bagaimana? I'rabnya bagaimana sekarang berarti? Nawa? Sudah dibaca. Paham ya? Cuman kalau di i'rab sempurna ya, ma-nya manafiyah, Muhammadun mubtada, illa istisna mufarrag lam hal i'rab, rasulun khabar. Paham belum caranya? Cara menggambarkannya? Naam. Berikutnya, wala taqulu 'alallahi illal haqqo. Seakan-akan wala taqulu 'alallahi alhaqqo. Paham ya? Seakan-akan seperti itu. Tapi illa dibutuhkan maknanya gitu loh. Bukan istilah sembarangan. Illa itu kalau antum hilangkan juga maknanya rusak nanti. Cuman dari lafadznya tidak beramal. Oleh karena itu, illa di sini dinamakan istisna apa tadi? Mufarrag. Istisna apa? Naam, istisnaun mufarragun. Tafarraghu 'anil amal, istirahat dari amalan. Sehingga tetap mau enggak mau antum mengartikannya tetap dia ada artinya, kecuali itu, tetap ada. Cuman dia secara lafaz tidak beramal, udah gitu aja. Boleh enggak Ustaz kalau kita buang itu? Jangan dibuang. Dia walaupun tidak beramal lafaznya, maknanya masih dibutuhkan maknanya. Oleh karena itu kalau maknanya masih dibutuhkan, kalau antum buang ya rusak nanti apinya. Coba. Jangan kalian berkata tentang Allah Ta'ala dengan perkataan yang benar. Keliru enggak itu lafaz itu? Keliru enggak? Keliru. Makanya ilah dibutuhkan di situ. Jangan kalian berkata nah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan perkataan yang benar, sehingga makna kecuali masih ada enggak? Masih ada, cuma lafadznya tuh tidak beramal lagi. Oleh karena itu istisna ini namakan apa? Mufarraghon. Kenapa mufarraghon? Tafarraghu 'anil amal. Paham ya? Naam li'annahu tafarraghu 'anil amal. Maaf insyaallah ya. Naam, mudah sekali soalnya, mudah sekali. Wala tudadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab al-yahud wa nasara kecuali dengan cara yang baik. Perdebatan dikatakan baik barakallahu fikum manakala tujuannya apa? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil, itu untuk menampakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk menjadi biar dikatakan wah pandai debat, itu bukan. Tapi apa? Li'idharil haqqi wa ibtalil batil, tujuannya menampakkan al-haq, menghancurkan kebatilan. Syahidnya di sini barakallahu fikum sudah kita ambil hukum yang pertama, yaitu idza karal kalamu taman mujaban wajaba nasbuh sawa'un kanal mustasna muttasilan au munqati'an. Yang kedua, idza kanal kalamu taman manfiyan yajuzu nasbuhu wa yajuzu albadal, wa idza kana muttasilan al arjah fihi albadal, wa idza kana munqati'an fihi tafsil. Kalau munqati' ada tafsilnya, rinciannya apa? Hijaziyun, kalau Hijaziyun mengatakan wajib nasab, ya enggak? Kalau Tamimiyun boleh nas, kalau Tamimiyun boleh badal, tapi yang rajih nasab, kan itu. Seperti itu kan? Nah, barakallahu fiik, rinciannya itu. Yang terakhir, idza kana kalamu naqisan, apabila kalamnya naqis, yu'rab 'ala hasabil awamil ka'allam yakun fihi illa, seakan-akan enggak ada illa di situ. Mohon, ayo na'am barakallahu fiikum. Nah, kalau antum sudah paham itu, mungkin besok masalah hukum musnad dan khair siwa dan selanjutnya mudah sekali, sudah di luar kepala insyaallah taala. Naam. Mohon dari sekal. Ariskal antum? Antum? Mengartikannya? Jangan, artinya tetap maknanya tetap ada maknanya. Jangan diubah maknanya tetap. Cuman lafaznya enggak beramal itu aja udah. Enggak maksudnya ini wala taqulu anallahu illal haqqo. Kalau dihilangkan ilahnya semalanya ini maknanya sama seperti wala taqulu anallahu. Ya maknanya memang seperti itu. Berbicara kalian tentang Allah dengan kebenaran. Cuman ya cara menggambarkannya itu seakan-akan enggak ada ilah gitu loh. Secara lafadznya kan maful bih itu. Tapi maknanya harus dimaknakan kecuali gitu loh. Paham ya? Jangan kalian berucap tentang Allah Ta'ala kecuali dengan benar gitu loh. Kecuali ini jangan hilangkan artinya maknanya. Cuman lafadz ilah sudah tidak beramal, oleh karena itu ilah dinamakan apa tadi? Ya, dinamakan istisna mufarrah. Paham soalnya ya? Yang mana? Ah, hati-hati. Syubhat ini, atau menjawab. Kata dia ini termasuk munqati' atau muttasil. Jawabannya mudah sekali kalau paham itu. Kenapa? Karena mufarraq. Entar ke mana-mana. Yang dua sudah selesai dua itu. Ini sekarang istilah mufarraq. Mufarraq apa sih? Istirahat dari amalan. Untuk masalah munqati' muttasil itu yang masih beramal. Ada gambaran belum? Paham ya? Jadi jangan dimasukkan sini, ini mutasil atau munqati' enggak ada keterkaitan, karena ini masuk dalam pembahasan apa? Naqis. Yang munqati' mutasil tadi masuk dalam pembahasan kalam taman mujaban sama taman manfian, dua. Untuk yang naqis ini namanya istisna mufarraghon. Jangan dicampurkan munqati' mutasil, bingung nanti. Paham salah ya? Sudah paham sekarang? Jadi bukan munqati', bukan mutasil di sini. Lah apa? Istisna mufarragh. Istisna yang dikecuali, yang apa, diistirahatkan dari amalannya. Mafhum? Ada sekali lagi? Sudah paham salah khabar fatah? Antum? Naam. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.